Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati. Ini Buya yang mau saya tanyakan berkaitan dengan akhlak. Ketika kita berpapasan dengan seseorang, tentunya kalau di luar itu lingkungannya itu bermacam-macam. Gimana? Lingkungannya itu tidak, istilahnya bermacam-macam tuh orang tuh ya, tingkah lakunya bermacam-macam. Kemudian misalnya saya naik motor, kemudian ya tentunya kalau naik motor itu biasanya kalau sudah pencet bel aja itu udah dirasa itu kita menyapa gitu. Misalnya ada seseorang yang nggak pernah lah istilahnya kalau berpapasan itu saling menyapa. Apakah kita sebagai kita sendiri sikapnya itu harus bagaimana? Apakah istilahnya kita terus aja yang ngebel itu misalnya setiap hari berpapasan itu atau bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bisa membedakan tentang lingkungan. Lingkungan kampung, gang-gang kota sama jalan raya. Kalau Anda di jalan raya nyapa setiap orang, kayaknya sampai rumah Anda masuk rumah sakit. Hah? Setiap ada orang lewat begini, begini, begini, begini, kira-kira. Harus Anda bedakan nanti. Artinya yang harus kita timbang adalah jika lingkungan tersebut adalah mungkin yang dia perhatian di saat kita lewat, melihat kita lewat, diukur kalau kita di situ pun kita juga melihat, maka hendaknya kita pun menyapa mereka. Misalnya di gang-gang kampung, terserah apakah dia kenal kita, tidak kenal kita, kita melewati jalannya. Pertama kali mungkin yang harus kita lakukan mengurangi kecepatan mobil kita dan kendaraan motor kita. Sebab kadang dosa kita berbuat tanpa kita sadari, karena orang kampung itu karena orangnya polos, gak pernah ada macam-macam dendam. Kita naik motor, debunya naik pun dia hanya menutupi kerudungnya ke bubur anaknya. Gak pernah marah-marah, enggih gitu ya. Itu baik, andanya gak sadar-sadar, kan nasib buruk di Anda nanti. Artinya apa, paling enggak Anda tahan. Kemudian klakson sendiri harus Anda pikirkan. Klakson kalau untuk menyapa mungkin itu baik, tapi kalau klakson untuk negur tidak semestinya. Jadi saya ngelarang kalau sudah dimasuk gang-gang itu terus klakson dinyalain itu. Orang mesti kaget itu nanti. Jadi karena dia bakal ngerti Anda mau lewat. Kalau pakai bahasa yang halus, langsung king kaget nanti. Terus menjadi tidak enak, bisa menjadi sebuah permusuhan, ngiri, pemusuhan, kebencian. Jadi orang dengki dan benci bisa saja kita yang membuat. Anda mungkin kalau di kampung, klakson maksudnya bahasa sapaan kan, dik-dik, itu ya, itu faham. Karena orangnya jauh, dia di rumah sana, kita lewat, dik-dik, ini oke. Itu sudah lumayan. Nah, tapi tetap harus dibarengi dengan assalamualaikum, sebab salam dengan isyarat adalah makruh. Gak ada salamnya, makruh. Harus assalamualaikum, assalamualaikum. Terserah dia dengar atau tidak dengar, seperti itu. Afsus salam, sebarkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Anda bisa ngira-ngira dong. Jadi Anda menyapa. Termasuk jangan sok, wah ini ada perempuan di pinggir jalan, bajunya seronok di kampung saya tahu tetangga saya, tapi saya paling benci dia. Wah, sudah enggak benar. Mungkin dia tidak pakai dandan-dandan yang layak. Namanya kampung kan macam-macam. Tapi Anda tetap perlu untuk menegur mereka, mengucapkan salam. Hanya enggak usah melihat saja. Enggak usah sok jadi seorang astagfirullahaladzim. Model apa ini? Pendidikan siapa itu? Tetap tegur sapa. Ibu baik, Mbak. Punten, assalamualaikum. Mungkin dengan teguran tegur sapa yang indah tadi, dia akan berpikir. Bahkan mungkin secara otomatis dia ngerti, ah besok ini ustadz ini bakal lewat sini. Dia masuk ke dalam pakai kerudungnya mungkin, karena dia sambil apa? Nyuapin anaknya. Tapi kalau Anda dengan kesombongan tidak tersentuh hatinya. Anda tetap tidak perlu Anda sombong. Memang dia melanggar Allah dengan membuka auratnya. Mungkin dengan dandan yang macam-macam. Ketahuilah orang beragama tidak ada yang sempurna. Mungkin karena dia belum pernah bergaul dengan orang baik. Belum pernah mendengar petuah kemuliaan. Tapi tetap Anda menyapa mereka karena dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tetap tegur sapa. Assalamualaikum. Salamnya seorang laki-laki dengan perempuan pun diperkenankan. Dengan catatan bukan salam main-main. Salam Anda karena Anda ingin menebarkan salamnya Rasulullah. Assalamualaikum. Hati-hati. Saya ingatkan kepada anak-anak muda. Jangan salam dibikin main-main. Karena salam adalah doa. Kadang-kadang untuk menyapa seorang perempuan adalah Assalamualaikum. ini dengan haram main-main doa. Akan datang musibah untuk orang tersebut. Anda mungkin assalamualaikum, yang wibawa dong, memang bersalam. Salam laki dengan perempuan ada. Bukan suatu yang terlarang, dengan catatan niatnya adalah untuk menebarkan salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab di kampung itu. Anda di kampung harus lebih. Karena di kampung itu, mohon maaf, di desa khususnya, memang orang itu pertama semuanya tahu. Kalau di kota pun Anda kalau bisa menerapkan adab orang kampung juga bisa. Jadi jangan sampai cuek, sebab biasanya begini loh. Kita ini sudah diam-diam sudah, oh dia cuek, saya juga cuek. Oh dia jarang nyapa, ya, akhirnya sudah orang punya kebiasaan kaku sudah. Naik motor ini. Tidak pernah pengen menegur tetangganya, tidak. Hukukul jiran, haknya tetangga, harus kita beri salam dia, kita tegur sapa dia yang baik, wajib. Jangan sampai Anda menjadi orang yang cuek. Apalagi gara-gara dicuekin saja sudah balas cuek. Loh, mana kelebihan Anda? Kalau tetangga Anda cuek, tetangga Anda tidak peduli, jangan Anda seperti dia. Kan Anda menilai itu tidak baik. Kalau tidak baik, kenapa Anda tiru? Dan dakwah itu dari situ. Jangan tentang Anda sudah hadir pengajian rutin majelis Ahad pagi, tak tahu yang pulang, tak tahu ada ibu-ibu berempat duduk situ setiap minggu. Kasihan nih, yang lain pada ngaji di situ. Diam saja, enggak menarik hati. Ibu tegur sapa, barangkali ibu bisa beli kue, assalamualaikum bi, Anda jajan. Wah. Ya Allah, makasih. Minggu depan tak tunggu lagi gitu. Ditunggu lagi, tapi 4 hari, 4 kali mungkin sudah pengen ngaji akhirnya. Sudahlah, enggak ada perlunya kita tampil sombong di depan mereka, apalagi cuek di depan mereka. Apalagi mereka mungkin orang awam tadi, orang ami, bukan orang jahil, orang ami orang enggak ngerti. Orang kampung tuh Masya Allah. Jadi kalau orang kampung itu melakukan keharaman itu karena tidak tahu. Coba saja di kampung itu banyak perempuan-perempuan yang pakai baju serono. Tapi bukan karena pengen pamer dandanan. Karena memang kebiasaan di kampungnya kayak begitu. Ya sudah begitu, pakai begitu, memang bajunya begitu. Enggak pengen dia ini macem-macem. Tapi yang sedikit kota kan bikin pusing itu. Ya, misalnya. Jadi Anda memandang orang itu harus dengan pandangan kasih, cinta, husnudzon. Kemudian setelah itu Anda baru ingin berbuat, mengajak kepada kebaikan. Setelah Anda memenuhi syarat-syarat itu semuanya, khusnudon dulu, kasih sayang dulu, baru kalau ingin ngingkat nanti. Enggak perlu kita tampil sombong di depan orang yang akan kita ajak. Enggak perlu, sama sekali tidak diperkenankan. Maka ini akhlaknya, Anda masuk kampung-kampung, jangan ragu untuk menegur sapa mereka. Kalaupun ternyata Anda kelewat, enggak, besok Anda, bu mohon maaf kemarin saya buru-buru, enggak sempat nyapa. Apa yang ada di hatinya? Ini orang baik. Akhirnya apa? Dari mana dia belajar? Oh, saya ikut ngaji akhirnya. Kan begitu. Dakwah itu enggak harus ceramah, tapi dakwah bil hal, dengan perilaku itu penting. Hal keadaanmu itu lebih afsah min lisanil maqal, lebih fasih daripada omongan dengan mulut. Coba kalau ibu setiap hari ceramah, "Ibu, assalamualaikum," sambil jalan pakai mikrofon. "Ayo hadir pengajian." Siapa itu? Orang gila keliling. Tapi kalau ada dengan akhlak yang mulia, lihat dengan keteguran sapa, salaman yang serius, Anda salaman yang serius, kami ingatkan. Itu ada makna bagi Anda. Salaman, oh, lihat wajahnya. Jika ada dua orang bersalaman, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling serius dalam bersalaman. Ini serius, ada orang salaman. Karena hatinya enggak hidup. Mungkin hatinya baik, tapi enggak hidup dengan orang lain. Itu musibah juga. Anda bersalaman, tegur sapa. Kalau nyapa yang serius, "Pak, waalaikum, baik." Juga, "Pak, baik." Mukanya kemana itu? Itu hanya syarat saja. Ada maksud Anda ingin memamerkan akhlaknya Rasulullah, bukan memamerkan akhlak Anda. Inilah akhlak Rasulullah. Yang dengan akhlak Rasulullah orang banyak tertarik, maka dengan itulah Anda berdakwah dengan akhlak. Baik.